Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mada'a bidawatihi wa iltazamu bi tariqatihi wa tarasamu khutuh sajalal aqidah dan islamiyah dan asasan fikratih wa mikyasani amali wa masdarani ahkami syadu an la ilaha illallah syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan satu saja hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam, segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi dan termasuk kita yang tercipta di dalamnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepada-Nya lah kita menyembah, kepada-Nya lah kita memohon ampun, kepada-Nya lah kita memohon pertolongan, karena kepada-Nya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga juga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah menuntun kita ke sebuah jalan yang kita yakini dan kita akui sebagai satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah, dan kita memahami bahwa tidak ada satupun jalan yang benar kecuali yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah penghulu segala kebaikan dan kepada beliaulah dituntunkan segala kebaikan, maka tidak terjadi kebaikan kecuali oleh atas perbuatan beliau ataupun perkataan beliau ataupun bahkan diamnya beliau. Dan semoga kita yang berada di sini tidak termasuk orang-orang yang hanya meyakini dan mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasul kita, tapi mudah-mudahan Rasul pun mengakui bahwa kita adalah bagian daripada umatnya. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sholat dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita berjumpa, kita bersharing tentang Islam dan sedikit membahas tentang bagaimana menjadi pribadi Muslim yang produktif. Jadi pada hari ini, teman-teman sekalian, apa yang ingin saya sampaikan, ini diambil daripada judul buku saya yang ketiga, judulnya adalah How to Master Your Habits. Nah, ini adalah sebuah buku yang memang saya tulis khusus untuk kemudian membuat kaum muslimin produktif. Karena kenapa? Buku pertama dan buku kedua saya tulis itu banyak membicarakan tentang janji Allah, percaya tentang janji Allah, bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati yang kemudian mereka berdakwah untuk kebangkitan Islam. Namun ketika saya menulis buku pertama dan buku kedua, banyak di antara kemudian yang bertanya seperti ini, "Ustaz, kalau gitu mau tanya, Ustaz masuk Islam tahun berapa?" 2002. Lah, mudah-mudahan bukan ujub, tapi kenapa kemudian sekarang sudah bisa jadi seperti sekarang? Sudah bisa mengisi pengajian, sudah bisa mengisi kemudian materi-materi Islam, kemudian menghafalkan hadis dan ayat dan sebagainya. Apa rahasianya? Tipsnya apa? Nah, kemudian karena itulah saya membuat buku yang ketiga, judulnya How to Master Your Habits. Karena tidak ada tips dan tidak ada trik, enggak ada hal rahasia di balik itu. Kuncinya adalah bagaimana cara menguasai keahlian. 100 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang HRD, ada di sini yang orang HRD? Human Resource Development ada? Enggak ada ya? Sama-sama sekali enggak ada. Nah, jadi orang HRD 100 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, mereka punya pertanyaan yang sangat penting yang sampai sekarang baru bisa mereka jawab. Pertanyaannya sederhana, yang namanya keahlian yang itu mendukung produktivitas, karena HRD kan berurusan dengan produktivitas karyawan. Nah, yang namanya keahlian tadi ini diturunkan atau lewat pelatihan? Itu pertanyaannya. Itu 100 tahun yang lalu. Kalau bahasa kerennya, are leader nature or nurture? Apakah pemimpin ini dilahirkan bakat atau melalui pelatihan atau melalui pembiasaan? Itu yang mereka tanyakan. Mereka tanya berkali-kali dan ujung-ujungnya mereka dapat jawaban. Karena masih banyak di antara orang-orang Indonesia mengatakan atau mengira bahwa yang namanya keahlian itu diturunkan. Contoh, kenapa dia bisa jadi ustaz? Karena memang sudah digariskan dari Allah. Gitu kan ya? Memang sudah keturunan ustaz. Bapaknya ustaz, anaknya ustaz. Bapaknya kiai, anaknya kiai. Dek, kenapa nilai ujianmu dapat matematika kamu dapat 3? Karena bapak saya juga jelek matematikanya. Gitu kan ya? Nah, kenapa temanmu bisa dapat 8? Bapaknya dokter, pintar. Maka orang-orang banyak berpikir yang namanya keahlian itu diturunkan. Tapi tidak, setelah dijawab oleh pakar HRD, ternyata mereka menjawab keahlian tidak diturunkan, tapi lewat yang namanya pelatihan. Karena kalau keahlian diturunkan, monyet gak manjat pohon lagi. Betul begitu? Karena monyet pasti sekarang sudah main komputer. Kenapa? Karena keahlian yang dibawa bapaknya turun ke dia. Keahlian yang dia punya turun lagi ke anaknya. Maka monyet pasti punya peradaban. Ternyata tidak seperti itu. Keahlian tidak diturunkan, tapi dilatih. Tatkala orang HRD membahas bahwa keahlian itu adalah dilatih, maka mereka muncul dengan banyak teori. Muncullah namanya training-training motivasi. Betul begitu? Pelatihan-pelatihan banyak, menjamur motivator-motivator. Di mana-mana motivasi, training-training motivasi. Ciri-cirinya apa? Orang-orang yang ikut training motivasi, kalau ditanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah itu contoh training-training motivasi itu. Yang sering ikut MLM, super, luar biasa, dan sebagainya. Kemudian muncul lagi keluhan. Saat saya ikut training motivasi, tapi seminggu kemudian lemes lagi, layu lagi, lesu lagi, letoy lagi, loyo lagi. Kenapa bisa begitu? Yang lebih parah lagi, 3 hari setelah pelatihan, kemudian mereka balik lagi ke awalnya, gak semangat lagi. Yang lebih parah lagi, setelah selesai pelatihan, kemudian gak semangat lagi. Kemudian kita bisa lihat training-training motivasi tidak membentuk orang lebih hebat, tidak membentuk orang lebih punya pengalaman atau keahlian. Tapi Indonesia kebanyakan training motivasinya dan motivator-motivator ujung-ujungnya malah membuat orang lebih banyak jadi penipu. Betul begitu? Ya enggak? Ketipu 300 miliar karena ngomongnya meyakinkan, Bapak harus investasi di tempat saya. Ini menguntungkan banget, Pak. Ini bisnis yang paling on pada saat ini, Pak. Oh, keren banget ya, Pak. Orang kemudian investasi ke dia, hilang 300 miliar, hilang 400 miliar. Muncul banyak penipu-penipu, money game dan sebagainya. Ternyata keahlian kuncinya bukan pada motivasi. Keahlian bukan kuncinya pada akal, tapi ada sesuatu yang lain. Saya secara pribadi meneliti pribadi-pribadi yang kemudian awalnya enggak ahli, kemudian jadi ahli. Ternyata saya mendapatkan satu-satunya kunci daripada keahlian adalah berbicara masalah habits. Habits atau keahlian. Inilah satu-satunya kunci daripada keahlian. Pembiasaan. Inilah kuncinya. Tapi sebelum saya sampaikan, saya kasih tahu dulu. Ini sampai jam berapa kajiannya? Jam 3 ya? Jam 3 tuh maksudnya. Jam berapa kajiannya? Jam 1. Karena itu saya mohon maaf, prediksi saya bakal molor. Karena itu yang nanti punya amanah silakan boleh meninggalkan tempat setelah jam 1. Tapi kalau yang enggak punya amanah mau tetap tinggal, monggo silakan. Kalau yang punya amanah silakan ketik di YouTube How to Master Your Habits, Anda akan dapetin sisanya. Kalau kemudian enggak senang nonton, buku juga bisa didapatkan, nanti ada yang jualan, kejebak di link tadi kan itu kan ya. Nah, maka kalau misalnya ada amanah, monggo silakan jam 1 boleh kemudian meninggalkan, yang tidak kayaknya sih bakal molor. Jadi How to Master Your Habits, karena hari ini kita banyak nonton, karena itu saya perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Kenal gak dengan yang ini, Ibu sekalian? Kenal gak? Kenal ya? Siapa dia? Namanya Tiger Woods. Dia seorang pegolong profesional, Ibu sekalian. Bisa gak kita begitu, Ibu sekalian? Gak bisa ya? Jangankan juggling pakai bola-bola. Pegang stick golf aja belum pernah. Tapi dia bisa melawan seperti ini, coba kita lihat. Tuh. Ini pukulan sempurna dalam golf, Bapak Ibu sekalian. Tiger Woods adalah seorang yang sangat istimewa dalam dunia golf. Kenapa? Dia memutarbalikkan seluruh anggapan-anggapan di dunia golf. Karena orang-orang baru dapat jaket hijau jadi juara PGA itu ketika berumur 40 atau 60 tahun. Tapi Tiger Woods menjadi juara PGA ketika berumur 21 tahun. Hampir setengah atau bahkan sepertiga daripada umur-umur orang yang sudah juara sebelumnya. Dari situ pun orang-orang bilang, apakah ini adalah bakat, ini adalah pelatihan, atau kesurupan? Kenapa Tiger Woods bisa begitu hebat? Mereka semua bertanya-tanya. Dan Tiger Woods nggak berhenti sampai di sana. Terlepas skandal dia baru-baru ini, kita nggak bahas skandal dia. Tapi yang kita bahas adalah dia mencapai pencapaian tertinggi dalam dunia golf. Tuh, dia punya net worth sekitar 500 juta US dollar. Berapa Ibu sekalian? 500 juta US dollar. Berapa rupiah kira-kira? Banyak, nah, itu jawaban gak rasional. Bayangin aja gak bisa, apalagi dapat kan 500 juta US dollar. Dan dia punya salary setahun itu 85 juta US dollar. 85 juta US dollar itu sekitar 850 miliar per tahun. 850 miliar. Luar biasa gak? Luar biasa. Ini namanya Tiger Woods. Tapi kalau kita gak ngerti golf, gak ada masalah. Kita lihat lagi yang lebih merakyat. Ini permainan yang lebih merakyat ya sekalian. Permainan futsal. Coba kita lihat, ada yang hobi main futsal? Ada ya, coba lihat. Kalau hobi main futsal, pasti kemudian lihat ini terkagum-kagum. Coba lihat tuh. Coba lihat. Kayaknya kakinya punya akal sendiri jangan-jangan ya. Bisa mikir sendiri. Atau jangan-jangan kakinya punya ini ya, ada benangnya sama bolanya. Kalau kita lihat begini, keren banget. Kayaknya lengket bola sama kakinya. Tidak seperti pemain Indonesia. Ngoper maksudnya kepada ini, tapi ternyata kesini kan lumayan. Lalu kita lihat permainan mereka luar biasa. Kalau kita lihat, kenapa mereka bisa begitu? Karena dari dulu sudah main bola, dari kecil. Tiap kali, tiap hari dilawan sehingga jadi otomatis. Jadi kalau dapat bola, dia nggak mikir lagi. Nah, itu permainan bola itu sekali. Kalau gitu kita lihat, ini adalah salah satu bagian daripada habits. Jadi kalau gitu, habits adalah apa? Habits adalah perkara yang sudah Anda lakukan berkali-kali sehingga itu jadi otomatis bagi Anda. Dilakukan berkali-kali sehingga jadi otomatis bagi Anda. Karena setiap hari yang mereka lawan adalah main bola. Maka setiap hari ketika main bola, kalau bola sudah di kakinya, kakinya bergerak secara otomatis. Itulah maksudnya namanya habit. Kalau kurang paham, oke, kita akan lihat contoh lagi. Hari ini gak banyak dalil, hari ini banyak nonton. Di depan kita nanti akan ada seorang anak. Anak ini berusia 2 tahun. Berusia berapa tahun? 2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih bagus daripada Bapak Ibu sekalian. Gak percaya? Mari kita saksikan bersama-sama. 2 tahun, ingat baik-baik. 2 tahun. Sebentar, dia malu sebentar. Tuh, siapa namamu? Fatima. Umurmu? 2. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam dalam Islam apa sih? Assalamualaikum. Man Rabbuki? Allah. Aina Allah? Fisama. Nabimu? Muhammad. Lahirnya? Makkah. Hijrahnya? Madinah. Agamamu? Islam. Rukun Islam? 5. Rukun Iman? Fitah? 6. Tuh. Yang paling wajib apa? Tauhid. Tuh. Ada yang bisa melihat selain Allah? Tidak ada. Yang disebut makdub alaihim Yahud, waladolin Nasoro, itu tafsir Ibnu Katsir loh. Yang menyebabkan fitnah hukum Quran, Mu'tazilah. Aku lama yang membantah pernyataan itu, Ahmad bin Hanbal. Ayat yang paling kuat, kursi. Yang disebut zatini nintokoin asma. Wanita terbaik di dunia berdasarkan salah satu hadis, Fatimah. Darul Karomah, jannah. Tuh. Doa bangun tidur. Tuh. Makan minum pakai tangan kanan. Hukum siwak sunnah. Hukum tasbih bid'ah. Hukum maulid bid'ah. Musik haram. Sahabatnya membunuh 7 orang Romawi. Ummu Hakim. Iya. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. Terlepas dia diajarin bapaknya ekstrim ya, itu bukan soal saya ya. Tasbih haram, maulid haram, apalagi tadi musik haram, itu bapaknya ngajarin bukan saya. Terlepas daripada itu semua, yang kita lihat adalah ini anak berusia berapa tadi? 2 tahun, tapi dia bisa ngomong pakai bahasa Arab. Kita sudah ada yang lebih dari 2 tahun? Semua. Tapi bisa selancar dia bahasa Arabnya? Enggak. Berarti pertanyaan saya, kita yang bodoh atau dia yang pintar? Kita yang bodoh atau dia yang pintar? Nggak ada yang bodoh dan nggak ada yang pintar. Dia bisa seperti itu karena dia orang Arab. Tapi untuk orang Arab pun dia bisa menghafalkan 30 lebih pertanyaan. Itu sudah sesuatu yang sangat istimewa. Betul nggak? Pertanyaan saya sederhana. Satu, yang terjadi di depan ini, apakah mungkin ini video yang pertama kali dibuat oleh bapaknya? Pertama kali nggak? Nggak mungkin. Pasti ada video sebelumnya ratusan kali, bahkan 200-300 kali yang nggak dilihatkan pada kita. Yang dia salah jawab, atau dia lupa jawabannya, atau dia pergi dari videonya. Kan itu kan ya? Jelas ini video, jelas hasil latihan. Nggak mungkin video pertama yang dibuat. Betul kan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil 2 tahun punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Nggak punya akal. Anak kecil 2 tahun tidak punya akal. Bahkan Islam menilai setiap orang yang belum balig itu tidak punya akal. Maka orang yang belum balig tidak punya dosa. Betul begitu? Suatu hari ketika saya kemudian di Solo lagi makan nasi liwet pagi-pagi, tiba-tiba ada seorang bapak bawa anaknya makan nasi liwet juga. Anaknya kelas 1 SD perempuan. Dia makan nasi liwet, dia mau megang sendiri minumannya. Bapaknya bilang, "Jangan, nanti jatuh." "Enggak, saya mau megang sendiri, Pak." "Jangan, nanti tumpah." "Enggak, Pak, saya mau megang sendiri." Ternyata betul, setelah dia makan, tumpah kemudian minumannya. Ditoyor sama bapaknya, "Makannya sudah saya bilang, kamu itu enggak mikir ya, makan tumpah kan?" "Ya enggak mikir siapa? Bapaknya atau anaknya?" "Yang gila siapa? Bapaknya atau anaknya?" Sesalah-salah anak Anda, dia belum berpikir. Kalau Anda marah berlebihan pada dia, Anda yang gila, bukan anak Anda. Paham kira-kira saya? Anak kecil tidak punya akal. Karena dia tidak punya akal, dia enggak ngerti apa itu motivasi. Dia enggak punya akal, dia enggak punya motivasi, tapi dia bisa bahasa Arab. Ya? Enggak punya akal, enggak punya motivasi, bisa bahasa Arab. Ada yang punya akal, pengen banget bisa bahasa Arab, tapi enggak bisa-bisa. Ada enggak? Ya ini kita semua ini. Berarti motivasi dan akal bukan penentu punya keahlian. Saya lahir di kalangan orang Chinese. Bahasa ibu saya Mandarin. Bahasa nenek saya Mandarin versi etnis Hakka namanya. Saya dilahirkan bisa dengar dua dialek bahasa Mandarin, tapi gak bisa ngomong salah satunya. Nah kenapa? Skill ngomong dengan skill mendengar berbeda. Saya biasa dengar tapi gak biasa ngomong. Maka bisa dengar tapi gak bisa ngomong. Saya berisi keturunan Jawa, bisa dengar bahasa Jawa tapi gak bisa ngomong bahasa Jawa. Banyak, itulah skill. Skill bukan masalah akal. Skill bukan masalah motivasi. Tapi skill adalah masalah biasa atau tidak biasa. Gak percaya lagi, coba kita lihat. Siapa yang di sini bisa baca Arab gundul, angkat tangan. Wah, salah pertanyaannya, cuma satu yang bisa. Yang bisa baca Arab gundul, angkat tangan. Wah, semuanya bisa. Oke, yang gak bisa baca Arab gundul, angkat tangan. Nah, ini baru benar, mulai banyak. Sekarang saya tanya, siapa yang mau belajar baca Arab gundul, angkat tangan. Oke, sorry, salah pertanyaannya. Siapa yang mau bisa baca Arab gundul, angkat tangan. Oke, banyak kan ya. Oke, sekarang kasih dulu. Benar enggak Anda enggak bisa baca Arab gundul? Nih, coba baca dulu sebentar. Nih, coba baca dulu. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Oke, berarti Anda benar-benar enggak bisa. Sekarang saya kasih tahu. Siapa yang mau bisa baca Arab gundul, angkat tangan. Oke, terima kasih. Saya kasih tahu Bapak-Ibu sekalian, Anda beruntung hari ini saya datang ke sini. Nah, kenapa? Di seluruh manusia di alam semesta ini, Bapak-Ibu sekalian, cuma ada satu orang yang berhasil menemukan metode belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Siapa? Serius? Oh, Ustaz bohong. Ustaz nggak pernah bohong. Sorry. Apalagi di bulan Ramadan nih. Sekarang saya tanya, siapa yang mau belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit? Angkat tangan. Oke. Tapi ada tumbalnya, sekalian. Karena kan gak mungkin yang instan-instan gak ada tumbalnya kan ya. Tumbalnya adalah ada mantra yang harus dibaca. Tapi sebelum Anda baca mantranya, saya kasih tahu dulu. Kalau baca mantra yang dengan hati yang ragu-ragu atau tidak yakin, Anda bisa gila di tempat, sekalian. Jadi saya ingat dulu sebelumnya, kalau yang gak serius dan gak yakin benar-benar, jangan berani ikut-ikutan. Ya, jangan berani ikut-ikutan. Sekarang saya tanya, yang benar-benar serius dan yakin, angkat tangan. Serius? Oke, baca mantranya bareng-bareng. Yang enggak yakin ragu-ragu jangan ikut-ikutan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Harus yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah kalian sudah bisa. Enggak berarti. Oke, kita baca bareng-bareng. Oke, baca keras-keras Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bisa kan? Bisa. Saya enggak pernah bohong, Bu sekalian. Bisa. 100% enggak ada yang salah, Bu sekalian. Sudah saya bilang, yang jago mantranya atau saya yang ganteng, Bu sekalian? Enggak ada. Oke, Bu sekalian, coba kita lihat. Beda antara tidak bisa dengan bisa. Apa bedanya? Biasa. Anda baca ini jutaan kali dalam hidup Anda. Ini gundul segundul-gundulnya, Bu sekalian. Tapi Anda bisa baca kan ya? Bisa. Anda baca ini sudah jutaan kali dalam hidup Anda. Kalau masih salah, terlalu. Kenapa? Karena Anda sudah baca jutaan kali dalam hidup Anda. Kenapa bacanya bismi? Bukan bisma atau bismu atau bismallahi atau bismillahu gitu. Kenapa gak baca begitu? Gak tau Ustaz, gak nyaman aja, gak enak aja. Nah itulah habit. Habit bukan masalah benar atau salah. Tapi habits masalahnya adalah nyaman atau tidak nyaman. Itu masalah habits. Orang-orang Arab tahu gak kira-kira kenapa bacanya bismi? Gak semua orang Arab menguasai nahwu shorof. Tapi mereka bacanya pasti bismi. Lah kenapa? Karena ini Arab gundul, gitu sekalian. Kalau ini Arab gundul, sudah pernah baca Indonesia gundul belum? Sudah pernah baca Indonesia gundul belum? Belum, kalau gitu saya kasih tahu. Sat, yang gondrong aja susah, apalagi yang gundul. Oke, kalau gitu kita lihat. Indonesia gundul, baca baik-baik, gitu sekalian. Ini Indonesia gundul nih. Sama kan ya? Sama. Gak ada vokalnya. Coba kita lihat, coba. Bandara atau bundar atau bandar? Kenapa tadi baca bandara langsung? Kenapa gak bundar atau bandar? Gak tahu Ustaz, tapi ya itulah. Kepala kita otomatis membedakan konteks kalimat tanpa harus mikir sedikit pun. Karena sudah otomatis. Yang di bawah, lagi tunggu bagasi. Kenapa Anda gak bilang lagi tangga bagasi? Karena kepala Anda sudah membedakan konteks kalimat. Yang di bawah, antum sudah di mana? Yang bukan muslim dijamin gak bisa baca antum ini ya. Antum sudah di mana? Yang di bawah. Oke, yang di bawah lagi. Kesini atau kesana? Kenapa Anda langsung baca kesana? Gak ada salah satu pun yang salah. Inilah maksudnya habit. Dengan kata lain, orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia dikasih SMS begini, sampai hari kiamat gak akan bisa baca. Sama kan ya? Karena itulah namanya. Sama kayak bahasa Arab. Kan cuma tinggal nebak aja. Kalau gak A, I, pasti U. Kan itu kan ya? Sama kayak bahasa Indonesia. Karena kalau kita sudah biasa, itu otomatis terjadi. Ustaz bohong. Itu kan gampang. Itu kan mudah. Kalau yang susah juga tetap susah juga. Saya kasih tahu buat sekalian, habit tidak memandang mudah dan susah. Yang dipandang oleh habit adalah biasa atau tidak biasa. Yang susah bisa jadi mudah karena biasa. Yang mudah bisa jadi susah karena tidak biasa. Gak percaya? Hafal huruf A sampai Z? Benar. Gak bohong. Tes. Huruf pertama. Oke, saya percaya. Sekarang dibalik dari Z. Ayo. Bingung kan? Nah, kenapa? Karena tidak biasa. A sampai Z itu gampangnya minta ampun. Tapi karena Anda tidak biasa, jadinya susah. Itulah yang namanya habit. Habit adalah otomatisasi. Maka apapun yang terjadi, pasti Anda ngilang. Enak gak? Enak ya? Oh, enak banget. Apalagi yang puasa. Makanya saya gak lihat. Enak gak nih? Enak ya? Enak. Tau gak ini daging apa? Nih. Ayo. Mendadak jijik kan? Gak nafsu makan kan? Oke, jangan lama-lama. Yang ini saya kasih tahu adalah bahwa itu sekalian. Kelihatannya kita berpikir, merasa, dan berbuat semuanya otomatis. Selama ini kita merasa, kita mikir, kita berperasaan, kita berbuat, itu kita milih. Sebenarnya tidak. Semua terjadi secara otomatis berdasarkan track record yang sudah kita buat di dalam diri kita. Bisa dipahami maksudnya kira-kira? Jadi apapun yang paling sering kita lakukan, itulah yang akhirnya kita pikirkan, itulah yang akhirnya kita rasakan, itulah yang akhirnya kita perbuat. Contoh, cara berpikir. Saya gak merekayasa nih. Nih, saya kasih pertanyaan. Pasti jawabannya sama semua. Apapun makanannya, minumannya, ayo, kenapa mikirnya begitu? Karena itu sudah masuk dalam kepala Anda. Cara berpikir Anda khas. Cara berpikir seseorang tergantung dengan apa yang sering dia lihat, apa yang sering dia baca, apa yang sering dia dengar, dan apa yang sering dia kemudian lakukan apapun. Itu menjadi referensi terbesar. Maka kalau seandainya Anda mikir tadi teh botol sosok itu otomatis, maka su'uzon itu juga otomatis. Husnuzon itu juga otomatis. Merasa senang dengan kesenangan orang lain, itu otomatis. Dilatih, bukan bakat. Gak senang ketika melihat orang senang, hasad, itu juga otomatis. Karena itu yang paling sering kita kemudian latih. Ngomongnya kasar, itu pasti jarang baca Al-Quran. Kenapa? Kalau dia sering baca Al-Quran, referensinya yang baik-baik semua. Bisa dipahami kira-kira gitu, saya. Maka itulah kemudian daripada habit. Berpikir tergantung habit, merasa juga tergantung habit. Contoh, mohon maaf ya, bagi sekalian, mohon maaf ya. Sorry, ini kepentingan pendidikan, jadi harus saya lakukan. Mohon maaf, nun sewu, yang orang Jawa gak tangan? Yang orang Jawa. Oke, terima kasih. Yang orang Jawa, mohon maaf sebelumnya. Apa yang Anda rasakan kalau mendengarkan kata asu? Ustaz, mah kasar banget, Ustaz. Kan saya sudah minta maaf. Orang Jawa ketika mendengarkan kata asu pasti tersinggung. Kenapa tersinggung? Itu kata celaan, itu kata olok-olokan, itu kata umpatan, itu kata laknat. Maka mereka enggak senang kalau didengar dalam telinga mereka. Tapi kalau orang Sunda mendengar kata asu, apakah tersinggung orang Jawa? Enggak. Orang Sunda baru tersinggung ketika mendengar kata bagong. Bagong kan ini kan, Thomas? Babi kan itu kan ya. Tapi kalau orang Jawa dengar kata bagong, yang kepikir apa? Semar kan itu kan ya. wayang. Nah, kenapa? Karena cara tersinggung kita berbeda-beda. Anda di sini mendengarkan kata, saya butuh ini, saya butuh ini. Biasa aja, jangan berani-berani ngomong di Malaysia. Kenapa? Butuh di Malaysia berbeda dengan butuh kita. Kalau kita butuh itu perlu. Di Malaysia butuh apa, Pak? Ada yang tahu? Alat kemaluan laki-laki. Itu yang butuh itu. Maka ketika Anda kemudian ke Malaysia, Anda orang ngomong, saya butuh. Langsung mereka tawar-tawar. Orang ngomong kotor. Nah, karena itu cara merasa itu berbeda-beda. Kita gak merasa tersinggung, orang lain mungkin tersinggung. Orang lain gak tersinggung, kita mungkin tersinggung. Karena cara merasa kita tergantung yang namanya habit. Cara berbuat juga tergantung yang namanya habit. Nanti insya Allah akan kita lihat. Sebelumnya, ibu sekalian. Contoh, kalau dulu orang-orang berbicara tentang setan, Dracula, maka merasanya pasti takut. Kenapa? Karena yang dibayangnya adalah Dracula itu kayak begini. Gitu kan ya, cakarnya panjang, giginya panjang, ngisep darah, gitu kan ya, makan orang, bunuh orang, Dracula, ngeri. Itu orang-orang tahun 70-an. Jadi bapak-bapak tahun 70-an dengan Dracula itu pasti bayangannya ngeri. Tapi kalau anak zaman sekarang dengan Dracula nggak ngeri, senyum-senyum sendiri. Kenapa? Yang dibayangin Dracula yang kayak begini kan ya, Dracula. Sama Dracula, saya bayangin Draculanya lain. Tapi kalau orang Cina bayangin Draculanya kayak begini, Dracula juga. Nah kenapa? Karena semua tergantung yang namanya habit. Cara berpikir, cara merasa, dan cara berbuat. Cara berbuat, contoh nih, cara berbuat. Nih ada orang ditakut-takuti pakai jebakan Batman. Nanti muncul setan di depannya tuh, muncul setan di depannya, lihat. Tuh lihat tuh, apa yang terjadi tuh. Pertanyaan saya sederhana. Dia sadar nggak pukul monitornya? Sadar nggak dipukul monitornya? Dia nggak sadar sama sekali. Kalau dia sadar, dia nggak akan pukul monitornya, teman-teman sekalian. Pertanyaan saya yang kedua, kalau gitu kerjaannya apa kira-kira? Apa kerjanya kira-kira? Menurut saya kerja dia pasti pelatih karate. Kenapa? Karena dia pukulannya sempurna banget. Kalau wajah kita tiba dia bisa bocok itu. Nah kalau gitu kita lihat coba. Yang pernah latihan karate, dalam satu kali latihan berapa kali diulang satu pukulan? Berapa kali diulang? Berapa kali diulang? 2000 sampai kemudian 3000 kali dalam satu sesi. Sehingga ketika sudah diulang berkali-kali, muncullah yang di dalam dunia kedokteran dikenal dengan nama the learned reflex. Refleks yang dipelajari. Kan refleks ada dua, refleks otonom sama refleks yang dipelajari. Maka itu sudah jadi refleks bagi dia. Maka tatkala di Jakarta kemarin ada suster ngesot ditenang oleh satpam, yang salah suster ngesotnya atau satpamnya? Susah ngesotnya, siapa suruh dia muncul di depan satpam. Nah, ya pasti kena tendang. Kalau saya jadi pengelola gedung, saya jadi satpam itu jadi kepala keamanan. Kenapa? Dia sudah terlatih, habitnya sudah muncul. Kemudiannya, ini adalah bagian daripada habit. Yang pengen saya pikirkan adalah gini, teman-teman sekalian. Semua yang kita lihat tadi, giring bola, main golf, kreativitas, kecerdasan, bahkan kemudian keahlian apapun, ternyata tergantung jadi yang namanya habit. Otomatis keluar daripada diri kita. So, bayangkan baik-baik. Enak gak? Kalau semuanya ayat Quran keluar otomatis, enak gak? Enak kan ya? Gimana kalau saya kebaikan terjadi secara otomatis, enak gak? Enak. Kita melihat sesuatu, oh ini hukumnya, enak gak kira-kira? Enak. Ustaz ini gimana hukumnya? Ini dalilnya, enak gak kira-kira begitu? Enak. Itulah yang menjadi seorang muslim yang produktif. Dalam perkara apapun, baik agama ataupun dalam perkara dunia, semuanya tergantung daripada keahlian Anda. Mau gak Anda membuat keahlian itu adalah kuncinya. Kalau gitu kita lihat teman-teman sekalian, kita masuk teorinya. Habits adalah kebiasaan. 95% daripada apapun yang kita rasakan, kita pikirkan, kita perbuat, itu adalah bagian daripada habits. Termasuk diantaranya cara makan, itu habits. Apa kuncinya? Contoh, orang makan nasi telur. Biasanya kan dia makan nasi telur, ada caranya kan ya? Bisa jadi dimakan kemudian putihnya doang, ditinggalin kuningnya bulat. Selesai semua baru dimakan bulat-bulat. Begitu kan ya? Kalau dia dikasih makan nasi telur lagi, cara makannya sama atau enggak? Pasti sama. Setiap etnis itu punya karakter kolektif. Jadi benar, kalau setiap etnis itu punya karakter kolektif, saya setuju. Orang Padang, karakter kolektifnya apa? Pandai dagang. Orang Jawa, jalan-jalan wae. Jawa. Kalau orang Sunda, suka dagang. Kalau orang Batak, banyak taktik. Dan memang karakter kolektif. Makanya kata teman saya, orang Batak, please, di dunia ini cuma ada dua orang. Siapa itu? Orang baik dan orang Batak. Dan juga tadi, adalah bagian daripada kemudian karakter kolektif. Kita semua punya karakter kolektif masing-masing. Cara menikmati makanan pun berbeda-beda. Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka punya karakter kolektif masing-masing. Contoh, Jawa Tengah sama Jawa Timur, makanan mana yang lebih rapi? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Tengah pasti lebih rapi. Kenapa? Perhatiin aja cara ngirit tempenya. Jawa Tengah ngirit tempenya rapi-rapi. Jawa Timur segini-gini tempenya, kan ya. Kalau makan dicampur-campur kalau di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah tidak, dipisah-pisah. Semua punya karakter kolektif masing-masing berdasarkan habit. Termasuk bentuk wajah itu juga bagian daripada habit. Makanya orang Cina mengenal ada yang wajahnya Feng Shui-nya bagus, ada yang wajahnya Feng Shui-nya jelek. Kenapa? Karena tatkala kemudian dia ngelamar, HRD sudah bilang kamu ditolak. Padahal belum ngomong apa-apa. Sudah kelihatan dari wajahnya. Wajahnya Feng Shui-nya jelek. Kok bisa begitu? Ternyata itu bukan sebuah klinik. Dalam bukunya Blink, Malcolm Gladwell menulis bahwa seseorang menilai orang lain dalam waktu 3 detik pertama. Kenapa? Ternyata orang yang sudah sering ketemu orang lain, apalagi manajer HRD yang biasa menginterview orang, maka dia bisa membedakan karakter orang dari cara bentuk wajah orang. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sering mengeluh punya urat-urat tertentu pada wajahnya dibandingkan orang yang optimis. Karena itulah orang mengeluh gak pernah sukses. Ada kemudian cara-cara tertentu kita membedakan dengan itu. Kenapa kita ketemu orang? Kayaknya saya gak senang sama dia. Nah, itu benar. Karena kita sudah bertemu kayak begini, hasilnya begini. Kayak begini, hasilnya begini. Nah, itu kemudian membentuk sebuah habit. Apalagi misalnya, cara berperang, kemudian produktivitas, kreativitas. Semua itu adalah bagian daripada habit. Nah, kalau kita itu apa? Habit adalah anak. Kandung daripada bapak namanya latihan dan ibu namanya repetisi. Bapaknya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Anaknya namanya? Habit. Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Repetisi. Anaknya namanya? Habit. Sekali lagi, bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya siapa? Anaknya namanya? Oke, bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habit. Mau dinikahkan paksa atau sukarela, tetap aja punya anak namanya habit. Mau nikah siri atau kawin lari, tetap aja punya anak-anak namanya habit. Asal ada bapaknya, bapaknya siapa namanya? Latihan. Ibunya namanya siapa? Oke, anaknya namanya habit. Jangan lihat ke depan. Bapaknya siapa? Ibunya namanya siapa? Anaknya namanya? Bagus, bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habit. Habit seperti spiral, awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Coba perhatikan tuh. Ada kemudian, biji tumbuh. Yang tumbuh awalnya apa? Akarnya. Tumbuh akar semakin panjang, bisa menghisap air, kemudian menginisiasi, kemudian tumbuhnya daun. Daunnya kemudian lebih tumbuh lagi, kemudian bisa berfotosintesis. Semakin banyak berfotosintesis, maka dia bisa menumbuhkan akar lebih panjang lagi. Semakin panjang akar, maka semakin kemudian besar lagi kemudian daunnya. Terus menerus seperti itu sampai lebih besar. Yang tidak kemudian keluar akarnya, tidak muncul daunnya. Awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi besar, lama-lama jadi besar. Jadi jangan anggap enteng yang kecil-kecil. Karena setan dan malaikat selalu mulai daripada yang kecil. Gak apa-apa lah, cuma seteguk ini. Nah, cuma kan ya, cuma itu kata-kata berbahaya. Kenapa? Karena semuanya dimulai dari cuma. Ustaz, kan cuma pegangan tangan. Ya orang hamil itu ya awalnya pegangan tangan cuma kan ya. Orang kawin itu juga awalnya juga cuma pegangan tangan. Cuma itu berbahaya, karena yang dari kecil lama-lama jadi besar. Karena kebaikan ataupun kejahatan itu bikin ketagihan. Ya, kebaikan atau kejahatan bikin ketagihan. Contoh, kalau gitu kita lihat. Semua dimulai dari kecil, termasuk namanya habit. Ibunya bilang, jangan, nanti kamu jatuh. Jangan, nanti kamu jatuh. Sampai detik, ingat dia. Pokoknya kata ibu gak boleh naik tangga. Pokoknya gak boleh naik tangga. Ingat dia pokoknya gak boleh naik tangga. Istiqomah pokoknya gak mau naik tangga. Pokoknya gak boleh, kata emak gak boleh naik tangga pokoknya. Pokoknya gak boleh naik tangga pokoknya. Nah kenapa? Karena itu adalah kemudian learn reflex. Reflex yang dipelajari. Anak kecil mempelajari banyak habit daripada orang tuanya. Maka hati-hati berbicara dengan anak, hati-hati berlaku pada anak. Suatu hari saya kaget melihat anak saya, kenapa? Dia minumnya, itu ngambil dari kemudian botol langsung minum pakai tangan. Walaupun pakai tangan kanan ya, langsung minum pakai tangan. Kamu mau minum dari botol? Ibunya bilang, siapa yang ngajarin? Oh iya ya, saya ngajarin. Kenapa? Karena dia ngeliat saya. Habit itu dari bapak ibunya. Bapak ibunya membentuk habit. Jadi hati-hati berkata-kata kasar daripada kemudian di keluarga kepada anak kita. Karena itu direkam sama mereka. Contoh, mohon maaf. Saya tidak bermaksud mengeneralisir. Tapi ada beberapa orang-orang di antara kita. Ada beberapa etnis-etnis di antara kita yang ngomong pada anak kasar. Betul begitu? Contoh, kadang-kadang beberapa kemudian teman-teman yang Betawi ngomongnya kadang-kadang keras dan kasar gitu nih. Tau, mana bapak lo? Lagi belakang lo, mak. Panggil bapak lo sini. Dipanggil bapaknya. Mak, bapak masih kerja di belakang. Dasar bapak lo, udah gua susah-susah masakin, masih dia tidak mau datang. Dasar anak setan lo. Waduh. Anak setan tadi bapaknya? Ibunya? Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena kata-kata kasar direkam oleh anak-anaknya. Apalagi misalnya seorang istri misalnya sering berantem sama bapaknya di depan anak-anaknya. Yang direkam siapa? Yang rekam siapa? Anak-anaknya. Jadi jangan heran kalau gede nanti anaknya bantah sama ibunya. Kenapa? Ibunya tanya, kenapa kamu bantah sama ibumu? Diomongin sekali malah jawab 10 kali. Dia jawab, kamu juga bantah sama suamimu? Sendirikan ya. Maka dia belajar sesuatu dari kita. Habit, kebiasaan apa yang terjadi. Contoh lagi misalnya, suatu hari anak saya 5 tahun, namanya Alila, cewek, datang kemudian ke rumah bawa bawa gambar pemandangan ceritanya. Lalu kemudian kita, pemandangan kok begini? Enggak, ini bukan pemandangan. Dia bilang, enggak, ini guru saya pemandangan begini. Karena di gambar apa? Gambar pemandangannya yang sudah sama dari dulu sampai sekarang, Sabang sampai Merauke. Kalau suruh gambar pemandangan, gambar apa? Gunungnya ada berapa? Kenapa gunungnya harus dua? Kenapa enggak tiga? Kenapa enggak empat? Kenapa gunungnya harus dua? Di tengah-tengah gunung muncul? Dari matahari muncul? Sebelah kiri kanan jalan ada? Sawah. Di atasnya ada kemudian burung, awan. Itu aja, Masya Allah, Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2013. Gambar pemandangan, gunung dua. Ya, itu-itu aja. Saya bilang, enggak, kita ganti yang lain. Gambar apa? Oke, kalau gitu kita gambar pemandangan. Saya gambar awan di bawah. Terus di atasnya saya kasih gunung. Apa kata anak saya? Bi, mana ada gunung terbang, Bi? Abi bohong, gak ada gunung terbang. Sedang siapa bilang gak ada? Guru saya bilang gak ada. Gunung itu dibawa, kalau di atas dia jatuh. Saya bilang, enggak, gunung terbang ada. Gak percaya, saya buka internet, ketik cloud and mountain. Muncul gak gambar yang serupa? Muncul, bawahnya awan, atasnya gunung. Anak saya lihat, iya juga ya. Ada juga, ada, saya bilang. Terus saya bilang, nih, saya gambar di atas gunung, gambar jalan tol. Tapi bukan mobil di atasnya, pesawat. Boleh gak kira-kira? Boleh aja, kan saya gambar gitu deh. Di atas pun ada awan. Di atas awan kemudian mobil terbang. Anak saya ketahui, mana ada mobil terbang nih? Gak ada. Siapa bilang gak ada? Bukan Harry Potter, mobil terbang. Kalau itu ternyata sederhana. Saya dosa gak gambar kayak begitu? Enggak dosa. Tapi teman-teman sekalian, itu masalah kreativitas. Kalau kita membatasi dari awal, bentuk habit yang gak baik, maka anak kita gak bisa berkembang besok-besoknya. Kenapa? Ini masalah habit. Dia harus tahu bahwa kalau dia gak dosa, dia boleh ambil. Kalau dosa, dia harus tinggalkan. Selesai. Jika rolling, bisa bikin mobil terbang gak? Bisa bikin mobil terbang gak? Gak bisa. Dia cuma cerita mobil terbang. Itu aja dapat duit banyak. Apalagi bisa bikin mobil terbang. Saya bilang sama dia, Alila, kalau kamu pengen benar-benar sesuatu, kamu pasti bisa dapat. Kalau benar-benar kamu pengen dan kamu lakukan. Masalah habit yang ditanamkan pada anak kita, ini bermasalah besar. Apalagi habitnya, cerita-cerita masa lalu yang salah. Apa misalnya, cerita masa lalu kita coba apa? Kancil mencuri timun. Kancil mencuri timun, pesan moralnya apa? Kancil cerdas, karena bisa menipu petani. Jadi kan ya, berarti cerdas itu berarti bisa menipu. Jadi kan ya, dua, ada orang ngintip cewek mandi. Ternyata ceweknya bidadari. Dia kemudian maling bajunya. Bidadari gak bisa terbang ke langit. Kemudian hasilnya apa? Nikah sama bidadari. Pesan moralnya apa? Maling kawin sama bidadari. Bagus. Jadi kan ya. Ini pesan moralnya nih, habit yang dibentuk pada kita setiap kali dan kemudian itu menjadi kemudian otomatisasi pada diri kita. Membentuk habit itu seperti mengulangi berkali-kali. Ini gambar orang yang lagi main basket. Siapa yang hobi main basket? Ada yang hobi main basket? Ada. Oke, ini gambar namanya gambar free throw. Free throw ini dilempar dari garis ini. Ternyata setelah diteliti teman-teman sekalian berkaitan dengan habit ini, free throw ini baru bisa mencapai akurasi 85% masuk kalau dia sudah melempar 500 ribu kali. Berapa? 500 ribu kali. Berarti kalau dia sudah 500 ribu kali lempar dari titik yang sama, dia baru dapat akurasi 85%. Ini sudah ada penelitiannya. Dibuktikanlah penelitian ini. Dipasang seseorang yang sudah free throw-nya sudah 500 ribu kali dia latih. Dia disuruh lempar 10 kali. Maksudnya berapa kali? 10-10-nya masuk. Kan 85%. Gitu ya? Ditutup kemudian matanya pakai kain sehingga dia gak bisa kemudian melihat. Suruh lempar lagi 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Ternyata mata tidak pengaruh. Kemudian mereka pikir, pengaruhnya apa lagi? Mungkin pengaruh yang lain. Setelah dia suruh melempar dengan melihat cewek-cewek yang seksi-seksi tadi. 10 kali lempar, berapa kali masuk? 10-10-nya masuk. Ternyata konsentrasi tidak mengganggu dia. Masuk 10-10-nya. Ternyata setelah itu dia ada penelitian lagi. Dia disuruh mundur 2 langkah dari titik yang awal dia latih. Suruh lempar lagi 10 kali. Yang masuk berapa? 7 kali. Dia suruh maju 2 langkah dari titik awal dia latih. Suruh lempar 10 kali. Yang masuk berapa? 7 juga. Berarti yang pengaruh apa? Jarak latihan. Bukan tangan, bukan mata, bukan konsentrasi. Dengan kata lain apa? Pernah tahu Michael Jordan? Berapa kali Michael Jordan ketika sudah tinggal 3 detik pertandingan, cuma selisih satu nilai, dia dikasih bola, lempar masuk. Berapa kali? Berkali-kali Michael Jordan lakukan. Kenapa? Michael Jordan punya beberapa titik yang di dalam lapangan basket, kalau dia dibiarkan lempar dari sana, menjempun atau bahkan kemudian sambil ngopi pun masuk. Iya, itu. Artinya apa? Tidak ada kemungkinan tidak masuk, karena dia sudah kemudian melatih habitnya beratus ribu kali melempar dari titik yang sama. Bisa dipahami kira-kira saya, bapak sekalian. Ini masalah habit, cuma masalah pengulangan saja. Kalau gitu kita lihat lagi. Habit dibentuk seperti orang lagi main peta umpet seperti di sini. Anggap saja awalnya otak kita tuh kosong, karena kita anak-anak. Karena otak kita kosong, lalu kemudian kita membuat satu pengalaman. Membuat pengalaman itu seperti apa? Kayak anak-anak lagi berjalan di atas ladang gandum. Coba lihat tuh. Mereka berjalan di sana, mereka menyibak ladang gandum. Yang disibak tentu saja rebah. Setelah rebah, dijalani lagi, diinjek-injek lagi. Makin rebah lagi. Dijalani lagi, makin rebah lagi. Ada orang mau lewat, dia pilih jalan yang sudah ada atau jalan yang belum ada. Mendingan sudah ada, nggak usah capek lagi. Lewat lagi di situ, semakin nyaman, sehingga dia nggak mau berubah ke tempat yang lain. Lalu diinjek, tambah padat, tanamannya mati. Diinjek lagi, tambah padat lagi, nggak muncul tanaman. Inilah namanya jalan-jalan berpikir. Kita sudah jalani sekali, dua kali, awalnya nggak enak, lama-lama enak dan jadi nyaman. Inilah namanya habit, sampai akhirnya membentuk jalan-jalan pikiran. Bisa dipahami kira-kira maksudnya, teman-teman sekalian? Maka, orang yang bohong 10 kali, akan cenderung bohong untuk yang ke-11 kali, dibandingkan dengan orang yang baru berbohong 2 kali. Sudah dipahami kira-kira saya? Karena dia sudah nyaman di situ. Orang yang bohong 1000 kali akan lebih mudah berbohong dibandingkan orang yang baru berbohong 10 kali. Apa yang Anda rasakan pertama kali ketika berbohong sama istri Anda? Enggak enak, lama-lama udah biasa, prestasi. Udah bohong istri gue 100 kali, tahu enggak Anda? Ini masalahnya. Karena orang maksiat awal-awalnya merasa malu, enggak enak. Tapi kalau maksiat itu dilanjutkan terus-menerus, hilang sudah kemudian akalnya. Kenapa? Sudah digantikan dengan yang namanya habit. Kalau gitu kita lihat. Habit dibentuk berapa lama? Habit dibentuk 30 hari. Awalnya adalah kita belajar, learn, kemudian bapaknya. Siapa bapaknya? Terus ibunya. Siapa ibunya? Anaknya, kemudian jadi yang namanya habit. 30 hari. Buktinya apa? Nih, sekarang kita lagi latihan 30 hari puasa. Sebelum puasa kita makan siang jam berapa? 12. Sarapan jam berapa? Jam 7. Makan malam jam berapa? Jam 7, jam 8. Pas puasa, ganti semua untuk pola makannya. Apa buktinya? Satu Syawal disuruh sarapan. Enak gak? Gak enak, rasanya ada yang aneh. Kenapa? Karena kita sudah jadi yang namanya habit. Awalnya gak nyaman, lama-lama jadi nyaman. Contoh, saya aslinya Palembang, pindah ke Jakarta. Dari Jakarta suruh kuliah ke Bogor. Pas kuliah ke Bogor, 1 bulan saya gak bisa makan di Bogor. Kenapa? Merasa gak nyaman dengan di Bogor. Setelah 5 tahun di Bogor, gak mau pindah ke Jakarta. Suruh pindah ke Jakarta, dipaksain. Lama-lama gak mau pindah lagi kemana-mana. Semua tergantung kenyamanan. Nah, kalau belum pernah lihat, silakan search di internet. Monyet lagi main kungfu. Ada gak monyet bisa main kungfu? Ada. Burung perhitung, sudah pernah lihat belum? Singa laut main kemudian perhitung, sudah pernah lihat belum? Sudah, itu adalah binatang. Dia bisa gak melakukan kemudian hal seperti itu? Bisa, karena biasa. Itu monyet yang kemudian bisa kemudian latihan. Sebentar, kalau itu kita lihat lagi, monyet juga gak bisa, aneh. Kabar baiknya adalah, kita tidak harus pakai motivasi dan gak harus mikir untuk dapat yang namanya habit. Cukup melakukan berkali-kali, maka kita dapat yang namanya habit. Kalau banyak mikir, dan kalau banyak mikirin motivasi, malah gak jadi-jadi itu habit. Contoh, siapa yang pengen tahajud setiap hari? Pengen? Siapa yang gak tahajud setiap hari? Yang pengen banyak tapi gak jadi-jadi, kenapa? Banyak mikir. Oh, gue harus tahajud nih, serius. Harus tahajud karena derajatnya ditingkatkan. Tapi kan besok kan masuk pagi. Malamnya kan lembur. Besok aja deh, karena Anda banyak mikir, gak jadi-jadi itu habit. Habit bisa dapat dengan terpaksa. Kalau dipaksa, pasti jadi yang namanya habit. Tapi kalau terpaksa kan kita gak ikhlas. Justru itu, ikhlas itu awalnya terpaksa. Karena kalau ibadah yang awalnya terpaksa, jadilah namanya ikhlas. Tapi kalau gak ibadah-ibadah, gak ikhlas-ikhlas. Betul begitu? Contoh misalnya, ada orang mau sedekah 50 ribu, ikhlas gak kira-kira? Ikhlas gak kira-kira, sedekah 50 ribu? Kalau itu yang pertama, mungkin Anda gak ikhlas. Sedekah 50 ribu, mungkin gak ikhlas. Lihat nih, 50 ribu. Biru nih, biru. Lihat nih, pakai peci nih, sedekah tuh pakai peci. Bukannya pakai golok. Warna hijau apa-apa tuh nih, lihat nih. Biru, keren nih. Mungkin Anda gak ikhlas. Sekali kasih, dua kali kasih, lima kali kasih, 100 kali kasih, 200 kali kasih. Akan merasa ikhlas gak? Ikhlas sendiri. Karena ikhlas artinya kholas. Habis, Awalnya kemudian penuh, kemudian habis. Itulah kemudian arti daripada yang namanya ikhlas. Nah, kalau gitu kita lihat lagi teman sekalian, habis 3 bulan dibentuk, tapi tidak cukup kuat. Harus naik menjadi 90 hari, baru dia kemudian lebih kuat lagi. Kalau sudah 1 tahun, itu habitnya sudah jadi batu. Dengan kata lain, sulit untuk dirubah. Itu berlaku dalam hal yang baik, juga berlaku dalam hal yang jelek. Inilah kemudian namanya habit. Apalagi bisa kita lihat, habit seperti lahan kosong. Awalnya kita tuh semua lahan kosong. Kalau lahan kosong ditanam bunga, yang muncul apa? Bunga. Rumput muncul nggak? Muncul. Tapi kalau nggak ditanam apa-apa? Yang muncul apa? Rumput. Habit sama. Kalau kita tanam habit yang baik, habit yang buruk tetap muncul. Tapi kalau kita nggak tanam apa-apa, yang muncul adalah habit yang buruk. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat nih, ini contoh yang tidak melatih habit. Jadi habit yang buruk, coba kita lihat nih. Coba lihat tuh. Apa habitnya? Suka taruh tangan di tempat-tempat yang aneh-aneh. Selalu dicium. Pingsan tuh misalnya. Pertanyaan saya, kenapa bisa jadi begitu? Ini habit buruk yang dia nggak tahu. Karena dia nggak pernah latih habit yang baik, yang muncul semua habit yang buruk. Dan kadang-kadang walaupun kita menertawakan mereka, kita punya habit buruk masing-masing. Yang itu buruk diri kita sendiri. Betul begitu? Ngerokok. Terlepas itu adalah makruh dan terlepas itu haram, tapi itu habit buruk. Gitu kan ya? Apalagi habit buruk? Mudah mencela orang, mudah melihat kejelekan orang, enggak mudah melihat kejelekan sendiri, pintar kemudian bersikap hasad, enggak senang kalau orang senang. Itu habit buruk yang muncul kalau kita enggak melatih habit yang baik. Maka bulan puasa kita lagi latihan habit nih. Lihat orang yang udah dapat yang baik, kita husnuzon. Jangan-jangan dia memang baik, dia lebih pantas mendapatkan daripada saya. Kalian kita merasa hasad, kita kasih dia hadiah. Ini adalah benar melatih habit yang baik. Kalau yang baik gak dilatih, yang keluar yang buruk semua. Nah, inilah target kita. Gimana caranya agar dari dodol jadi yang namanya habit? Dodol itu tidak sadar bahwa dia tidak bisa. Kalau dia sadar dia tidak bisa, dia belajar. Setelah dia belajar, lama-lama dia jadi beginner, pemula. Setelah dia kemudian belajar lagi, lama-lama jadi habit. Tidak sadar bahwa dia bisa. Seluruh keahlian harus sampai di sana, baru seorang muslim bisa jadi produktif. Ya, tidak sadar bahwa dia bisa. Contoh, keahlian bahasa itu termasuk habit. Satu hari ustaz saya kemudian posting di Facebook, dibuka pendaftaran bahasa Inggris, 3 hari dijamin cus bahasa Inggris. Ustaz saya mulai protes, gak mungkin, bohong. Nah, kenapa? Dia bilang, saya belajar bahasa Jerman 4,5 tahun. Saya tulis di bawahnya, ustaz, indikasi anda bisa bahasa Jerman apa? Mimpi saya dalam bahasa Jerman. Jadi dia tidak sadar bisa bahasa Jerman. Saya pikir, dia mimpinya bahasa Jerman. Saya sadar aja gak bisa, kan ya. Nah, kenapa? Karena itulah bagian daripada habit. Gak mikir untuk ngomong. Kalau gitu kita lihat lagi. Nah, ini yang penting bagi sekalian. Contoh habit kepada sahabat. Kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal? Siapa dia? Orang paling kaya di Mekah. Tapi satu hari Abdurrahman diminta untuk membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Abdurrahman, orang Quraisy berkata, kamu sudah ditinggal oleh Rasulmu. Rasulmu sudah pindah ke Madinah. Kalau engkau mau menyusul Rasulmu, maka tinggalkan seluruh hartamu di Makkah yang sudah kamu kumpulkan di tanah ini. Dan hartanya gak main-main, ratusan miliar ini sekalian. Sementara, kalau kamu menginginkan hartamu, kamu boleh tinggal di sini. Apa yang kira-kira Abdurrahman pilih? Bodo amat. Harta bisa dicari. Rasul gak akan kemana-mana lagi. Maka dia katakan, gak ada masalah. Dia hijrah, bawa cuma baju melekat pada diri dia saja. Sampai kemudian berhari-hari hijrah sampai ke Madinah, maka saat sampai di Madinah, Rasul senang banget ketika Abdurrahman menyusul dia. Kemudian, saking senangnya Rasul, Rasul mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi, orang paling kaya di Madinah. Rasul kalau mempersaudarakan, gak main-main. Gak salah. Yang kaya disaudarakan sama yang mantan kaya. Abdurrahman kan mantan kaya nih. Sa'ad bin Rabi, paling kaya. Sa'ad bin Rabi merasa senang. Abdurrahman, saya sudah tahu kamu itu orang paling kaya dulu di Mekah. Tapi karena agamu, kamu kemudian jatuh miskin. Gini, lihat tuh. Ujung ke ujung tuh. Tuh, toko saya semua tuh. Toko saya semua. Kamu pilih yang mana? Saya tetap bagi dua. Coba, sahabat itu begitu tuh. Pilih yang mana tuh? Kamu pilih yang mana? Saya tetap bagi dua. Yang kedua, saya gak hanya punya toko dua. Ya, jadi ada dua. Tuh, lihat tuh istri saya tuh. Mau yang mana? Saya ceraikan. Saya talak, segera saya nikahkan kalau masa idahnya sudah selesai. Ibu-ibu di belakang stres. Emang kita barang? Tenang Bu, tenang, saya belum selesai cerita. Tenang, saya belum selesai cerita ya. Nanti kalau selesai saya cerita, Anda akan tahu kenapa Sa'ad bin Rabi nawarin Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman ketika ditawarin istri dan toko? Abdurrahman berkata, barakallaka fi malika wa ahlika. Berkah Allah wahai saudaraku bagi hartamu juga bagi keluargaku. Keluargamu. La hajata li fi dzalik. Aku tidak memerlukan hartamu, lagi tidak memerlukan keluargamu. Wa innama daluni ala suq. Akan tetapi engkau cukup tunjukkan aku wahai saudaraku di mana letaknya pasar, li'it tijaru fiha, agar aku dapat kemudian berdagang di dalamnya. Ditunjukkan pasar pada Abdurrahman, dalam jangka waktu kurang dari setahun Abdurrahman jadi orang paling kaya di Madinah. Kok bisa begitu? Itulah yang membuktikan bahwa orang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin bagi sekalian. Tapi kalau sudah terlanjur miskin susah jadi kaya. Betul itu. Ini kan permasalahan mental sebenarnya. Jadi masalah kaya miskin bukan masalah harta tapi masalah mental. Abdurrahman dia tidak kemudian mau menerima semua itu karena kemudian dia tahu dia itu adalah kemudian orang yang sudah terbiasa kaya. Dia tahu supplier, dia tahu networking, dia tahu segmentasi pasar, dia tahu marketing, dia tahu diferensiasi, dia punya rekanan dan sebagainya. Otomatis dia langsung mudah men-setup bisnis dan kemudian langsung jadi orang paling kaya. Kemudian Rasul lewat, kaifa haluki ya Abdurrahman? Bagaimana kabarmu ya Abdurrahman? Alhamdulillah Rasul, baru saya nikah dengan seorang wanita. Baru menikah, dia menolak dan bisa menikah sendiri. Apa masalahnya kata Rasul? Emas sebesar biji kurma. Coba, biji kurma Arab bukan biji kurma Indonesia kan ya? Nah maka itulah punya kekayaan dia. Sahabat dari penasaran, Abdurrahman gimana caranya agar kamu bisa jadi kaya? Saya nggak tahu. Tapi setiap saya membalik sebuah batu di bawahnya saya menemukan emas. Nah Indonesia ada udang di balik batu. Abdurrahman ada emas di balik masalah mental. Kenapa masalah mental? Dia sudah terbiasa berbisnis bagi sekalian. Jadi gampang bagi dia mencetak bisnis. Ini pelajaran yang mau kita kasih. Kenapa Sa'ad bin Rabi nawarin pada Abdurrahman bin Auf? Karena dia tahu Abdurrahman dan dia sama-sama orang kaya. Orang kaya punya mental yang sama, enggak mau dikasih, maunya ngasih. Jadi kalau mental orang kaya adalah ketemu orang, apa yang bisa saya bantu? Kapan mau kasih saya proposal? Apa yang bisa saya bantu? Kalau mental orang miskin, ketemu orang, apa yang bisa saya ambil daripada dia? Ini maunya minta, maunya tangan di bawah. Tetapi mereka berdua sama-sama orang kaya. Karena itulah Sa'ad bin Rabi nawarin Abdurrahman, karena dia tahu Abdurrahman gak mungkin menerima. Coba kalau dia ketemu sama Anda, dia gak akan tawar itu sekalian. Karena dia tahu Anda pasti terima. Ini sama-sama mental orang kaya, maka dia tawarin karena dia tahu gak mungkin dia kemudian mau menerima. Nah kalau kita lihat sekalian, habit adalah masalah kemudian kebiasaan yang meningkatkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Awalnya kita membentuk habit, lama-lama habit membentuk kita. Awalnya membentuk habit sulit, tapi hidup kita akan dipermudah oleh habit. Awalnya membentuk habit buruk, mudah, tapi hidup kita akan dipersulit oleh habit. Yang kemudian terakhir untuk sekalian, nih, Al-Quran diturunkan berulang-ulang agar kita dapat mengambil pelajaran. Kunci pelajaran adalah berulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Yang sudah dari tadi ulang-ulang itu ingat 3 hari ke depan. Kenapa? Karena ingatan itu punya harga. Ingatan punya harga. Besok Ustadz Bobby Herbibo akan menyampaikan bahwa ingatan Al-Quran juga punya harga. Harganya apa? Diulang-ulang. Karena satu kemudian penelitian mengatakan 7 pieces of information, 7 keping informasi diingat dalam waktu 30 detik dengan 3 atau 4 kali baca. Contoh, nomor telepon saya 0813-1150-1178. Nomor telepon saya 0813-1150-1178. Kok umumnya biasa aja Ustaz? Enggak apa-apa, 0813-1150-1178. Kalau sekarang enggak ada yang catat, pasti lupa dalam 30 detik ke depan. Itu sudah pasti, gak akan ada ingat, gak percaya. Siapa yang sering buka email, buat email terus lupa passwordnya? Semua kan, ya kenapa? Karena Anda terlalu percaya diri, Anda gak mau nyatet. Sedangkan manusia pasti lupa 30 detik ke depan. 7 pieces of information. Gimana supaya kemudian ingatannya bisa lama? Ingatan satu hari dibuat dengan cara mengulang 4 kali dan satu kali ulangan 17 kali diulang. Itu penelitian. Jadi kalau menghafalin surat Al-Quran, mudah. Asal Anda mau melakukan bayarannya itu. Practice repetition. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ulangi 17 kali. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali. Ingat untuk sehari. Besok gak diulangi, hilang tuh semua hafalan Quran. Besok ulangi lagi, 17 kali 4 lagi. Besok diulangi lagi, dapat tuh 1 minggu. Gak diulangi lagi, lepas tuh Al-Quran. Maka hafalan Al-Quran itu kalau gak diulang-ulang, pasti lepas. Ibuan ya, karena itu kuncinya pengulang-ulangan. Ada nggak di sini yang lupa Al-Fatihah? Kalau yang lupa, berarti Anda seiman dengan kemudian apa namanya siapa kemarin? Yang subuh. Karena dilupa baca Al-Fatihah, berarti jangan-jangan dia nggak pernah sholat. gitu kan ya? Karena itu kan teori habit kan begitu. Enggak mungkin usai gugup, segugup-gugup apapun orang sholat Al-Fatihah gitu kan ya, enggak mungkin salah baca Al-Fatihah. Karena sudah diulang berkali-kali. Sari berapa kali Al-Fatihah? 17 kali minimal. Minimal itu 17 kali. Nah, kalau gitu kita lihat teman-teman sekalian. Terakhir banget. Nih, be expert in 10,000 hours. 10,000 jam adalah waktu Anda untuk jadi expert. Jadi kalau Anda melakukan satu hal dalam waktu kemudian 10,000 jam, Anda sudah jadi ahli di situ. Itu kunci produktivitas. Jadi produktivitas itu masalahnya cuma satu, pengulangan itu sudah selesai 10,000 jam. Maka seluruh kemudian orang-orang di atas ini menjadi expert karena mereka sudah menghabiskan 10 tahun dalam perkara yang mereka pilih. Ingat ya, 10 tahun dalam perkara yang mereka pilih. Jadi jangan banyaknya mau, ini mau, itu mau, ini mau, itu mau, semuanya gak dapat. Kata orang Cina, jangan takut sama pendekar yang banyak punya jurus, gak ada gunanya. Kenapa? Takutlah sama pendekar yang punya satu jurus, karena itu pasti mematikan. Gitu kan ya? Lain apa? Karena orang maunya banyak, biasanya gak dapat semuanya. Kalau orang maunya satu, insya Allah dia dapat. Itu, 10,000 jam. Kalau sehari Anda lakukan 3 jam, 10 tahun Anda baru dapat 10,000 jam. Jam terbangnya. Itulah kemudian kuncinya. Masih terakhir lagi, Bapak-Ibu sekalian. Kok terakhirnya banyak banget ya? Sebenarnya masih ada 2 slide lagi. Nah, Imam Syafi'i berkata, ada 6 hal yang akan kita kemudian lakukan untuk menguasai satu ilmu. Satu adalah dengan kecerdasan, bersemangat, kesungguhan, memiliki bekal investasi, uang atau tenaga. Kalau nggak ada uang, pakai tenaga. Kalau nggak tenaga, pakai uang. Kalau nggak punya uang dan nggak mau pakai tenaga, mati aja. Kemudian yang keempat, yang kelima, bersama pembimbing. Yang keenam, serta waktu yang lama. Tidak ada shortcut untuk menguasai satu keahlian. There is no such things as ujung-ujung, pepatah bahasa Inggrisnya. Apa artinya? There is no such things as ujung-ujung artinya? Jangan menginjak rumput, tepat, terima kasih. Yang terakhir banget, Bapak-Ibu sekalian, benar-benar terakhir. It's not what they do, but what they did. Bukan apa yang dia lakukan sekarang yang itu penting, apa yang dia lakukan sebelumnya itu yang penting. Mau menyampaikan seperti saya, Ustaz, gimana caranya bisa ngomong seperti tanpa napas? Itu takdir, Bapak-Ibu sekalian. Enggak, itu habits. Itu habits, pembiasaan pada saya. Sehingga kalau saya disuruh ngomong pelan, enggak bisa. Kenapa? Bapak-Ibu bayangkan, saya punya waktu untuk ngisi kajian Zoom itu cuma sekitar 40-30 menit. Sedangkan materi saya sampaikan harus 1 jam. Otomatis saya ngomong seperti ini. Ngomong seperti ini aja, masih lewat waktunya kan itu ya. Nah, karena itulah, itu adalah bagian daripada habits. Jadi kalau Anda mau seperti saya sudah mengisi materi ini kira-kira 200-300 kali. Saya ulangi. Jadi kalau saya bisa ngomong di luar kepala, wajar. Ya? Maka tidak ada yang istimewa. Oh, kalau gitu Ustaz Malik biasanya. Iya, saja memang. Masalahnya Anda mau enggak ngulang? Begitu saja sebenarnya. Ngulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, terakhir banget ada pepatah Melayu yang mau saya bagi. Nak atau tak nak? Nak atau tak nak? Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dali. Apa artinya, Pak? Orang Melayu, Pak ya. Nak atau tak nak artinya apa, Pak? Mau atau tidak mau. Kalau nak 1000 daya artinya, kalau mau 1000 upaya, kalau tak nak 1000 dalih. Kalau dia sudah tidak mau 1000 alasan, itu pasti. Nak atau tak nak. Kalau Anda kemudian benar-benar mau berubah, benar-benar mau menguasai sesuatu, tanya aja pada diri Anda. Nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Kalau Anda benar-benar mau, Anda akan keluarkan 1000 upaya. Kalau Anda tidak mau, Anda keluarkan 1000 alasan. Tidak punya duit lah, jauh lah, inilah, itulah. Dan orang yang punya alasan tidak akan pernah bisa sukses. Saya kasih tahu, orang yang punya banyak alasan tidak akan pernah bisa sukses. Tapi orang sukses adalah orang yang bisa overcome seluruh alasannya walaupun dia punya. Gak punya kaki, tapi bisa naik sepeda, ada gak? Gak punya tangan, bisa main piano, ada gak? Ada. Mualaf, tapi kemudian bisa lebih hebat daripada orang yang dari awal Islam, ada gak? Ada. Itu baru orang-orang yang kemudian dihargai. Bukan berwasa untuk ujuk, tidak. Yang saya pengen sampaikan adalah, Anda harus bayar sesuatu yang Anda pengen. Kalau Anda benar-benar pengen, bayarlah. Kalau Anda gak pengen, itu sudah gak usah dibayar. Dan Anda gak akan bisa. Gak akan cerita, tiba-tiba ting, Anda menguasai ilmu bahasa Arab. Enggak ada cerita begitu. Kecuali kalau Anda pakai jin, gitu kan ya? Pakai jin second kan ya. Oh, itu mungkin, tapi kalau tidak enggak akan mungkin. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon maaf. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas karena pengomongan saya terlalu cepat, bisa buka YouTube How to Master Your Habits, atau kalau enggak jelas, materi sudah saya kopikan ke komputer panitia, silakan dicopy dari sana. Kalau ada yang kurang jelas juga, silakan bukunya dibeli. Promosi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.